يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah kajian kita pada kitab tauhid, masih pada bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, penjelasan tentang tauhid dan syahadatu an la ilaha illallah. Pada dalil yang kedua berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Ini adalah dalil yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di dalam ayat ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26 dan ke-27. Ayat ini berbicara tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya untuk dikatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Bapaknya adalah Azar dan kaumnya adalah kaum Sa'ibah. Dikatakan oleh para ulama mereka adalah kaum Sa'ibah, yaitu orang-orang musyrik penyembah bintang. Orang-orang musyrik penyembah bintang dan penyembah patung-patung. Raja mereka adalah An-Numrud. Raja mereka adalah An-Numrud. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari apa yang kalian sembah, maknanya adalah aku menjauh dan memutuskan diri dari apa yang kalian sembah. Ini adalah makna kalimat la ilaha illallah, menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa dilaksanakan dengan 4 perkara. Yang pertama, al-bughdhu fil qalbi, kebencian di dalam hati terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memusuhi, memusuhi yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan yang ketiga, mengkafirkan para penyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu, dan mengingkari penyembahan terhadap mereka. Kemudian yang keempat, memerangi orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Inilah yang diajarkan oleh para nabi alaihim salatu wassalam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan pengikutnya ketika mereka berkata kepada kaumnya sendiri, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, yakni kami memusuhi kalian, kami membenci kalian, dan kami mengingkari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ingkari kalian dan telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dan kalian sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam karena sikapnya yang tegas kepada kesyirikan dan pengikut-pengikutnya, yakni berlepas diri dari kesyirikan tersebut, yakni membenci, memusuhi, mengingkari dan memerangi kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam menetapkan illal ladzi fatarani. Setelah beliau menafikan semua yang disembah selain Allah, beliau menetapkan kecuali zat yang menciptakan aku. Ya. Kecuali zat yang menciptakan aku, dialah yang aku sembah, ya. Dialah yang aku cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di sini kata para ulama kita bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan langsung kecuali Allah, ya. Tetapi beliau mengatakan kecuali zat yang menciptakan aku, karena di dalamnya ada dua faedah, ya. Faedah yang pertama sebagai isyarat bahwa ini merupakan sebab, ya, disembahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, maka mestinya dia pula yang disembah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam mencipta, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, maka demikian pula kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan. Ini berbeda dengan keadaan kaum musyrikin. Ya. Mereka beriman bahwa Allah yang menciptakan mereka, tetapi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faedah yang kedua, isyarat atas batilnya peribadahan kepada patung-patung. Ya. Kepada bintang-bintang, dan kepada matahari atau bulan, dan kepada segala bentuk sesembahan selain Allah. Sebab sembahan-sembahan tersebut tidaklah sedikit pun menciptakan manusia. Ya. Sesembahan-sembahan tersebut tidak menciptakan kalian, mengapa kalian menyembah sesembahan tersebut? Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di sini mengatakan illal ladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, sebagai bantahan kepada kaum musyrikin, mengapa kalian menyembah, ya, selain Allah padahal mereka tidak menciptakanmu? Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya ayu dzambi a'dzamu indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu. Iya. Dan tidak cukup, ya, sekedar berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ya. Kalimat la ilaha illallah atau tauhid menuntun seseorang itu untuk berlepas diri juga dari para penyembahnya, ya. Berlepas diri dari selain Allah, berlepas diri dari sesembahan selain Allah, juga berlepas diri dari orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, ya. Oleh karenanya banyak sekali ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kaum muslimin untuk berlepas diri dari kaum musyrikin, ya. Tidak berkasih sayang dengan mereka dan memutuskan hubungan serta menjauh dari mereka, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih-kekasih kalian, ya, sebagai penolong-penolong kalian, sebagai teman-teman dekat kalian, karena sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman-teman dekatnya, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan sebagai teman-teman dekat kalian dari selain kalangan kalian, itu dari kalangan kaum musyrikin, karena mereka tidak henti-hentinya menginginkan kemudaratan bagi kalian. Ya. Di samping mereka melakukan dosa yang sangat besar yang bertentangan dengan misi Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan mereka tidak henti-hentinya ingin menimpakan kemudaratan kepada kaum muslimin. Ya. Terutama kemudaratan di dalam agama. Mereka juga ingin kaum muslimin itu menjadi kafir seperti mereka. Iya. Sehingga para ulama kita menjelaskan, mencintai orang-orang kafir, ya, berwala kepada mereka, loyal kepada mereka, itu bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Ya. Yaitu apabila dia mencintai orang-orang kafir karena agama mereka, karena kekafiran atau kesyirikan yang ada pada mereka, maka dia juga kafir seperti mereka. Ini yang dijelaskan para ulama kita. Iya. Karena bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah yang menuntun kita untuk membenci kekafiran dan pengikut-pengikutnya. Ya, seperti kata Ibrahim alaihissalam, innani bara'u mimma ta'budun. Ya. Sesungguhnya aku berlepas diri, yakni aku benci, aku memusuhi, aku mengingkari dan aku memerangi apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Dialah yang aku sembah, ya. Dialah yang aku cintai. Iya. Demikian pula aku mencintai orang-orang yang menyembahnya. Iya. Jadi seorang muslim dituntut untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai sesembahan yang hak dan mencintai orang-orang yang menyembahnya, terutama para penyerunya, yaitu para nabi dan rasul, dan pengikut para nabi dan rasul tersebut sampai hari kiamat. Sebaliknya, seorang muslim itu tidak cukup hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dituntut untuk membenci semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan seorang beribadah kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah, dia melakukan sholat, melakukan puasa, haji dan zakat, tetapi dalam hatinya tidak ada kebencian kepada kesyirikan dan kekafiran, maka dia belumlah dianggap sebagai seorang muslim. Ya. Dalam hatinya tidak memusuhi dan tidak mengingkari kekafiran dan kesyirikan kepada Allah, maka dia belum dianggap sebagai seorang muslim. Mengapa? Karena dia belum memenuhi kalimat la ilaha illallah. Belum memenuhi rukun dari kalimat la ilaha illallah, yaitu an-nafyu kemudian isbat, ya, menafikan atau menganggap salah, menganggap batil segala sesembahan selain Allah, baru kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah, ya. Sehingga ulama kita menjelaskan, barang siapa yang mencintai orang-orang kafir dikarenakan kekafiran yang ada pada mereka, maka dia kafir seperti mereka, ya. Adapun yang mencintai orang-orang kafir hanya karena dunia yang ada pada mereka, maka ini tidak sampai pada kekafiran, namun termasuk dosa besar yang bisa mengantarkan kepada kekafiran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi permasalahan ini sangat berbahaya sekali, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kaum muslimin tinggal di negeri kafir. atau tinggal bersama orang-orang kafir karena khawatir, ya, jangan sampai muncul di dalam diri seorang muslim kecenderungan atau kecintaan kepada kekafiran dan orang-orang kafir. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni bari'un minal muslim alladhi ya'ish baina dhahrani al-musyrikin." Ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Ya. Oleh karenanya para ulama melarang kaum muslimin untuk datang ke negeri-negeri kafir, ya. Kecuali dengan alasan yang darurat, ya. Adapun sekadar berwisata, jalan-jalan, belanja dan sebagainya, maka hal ini tidak dibolehkan oleh kaum oleh syariat ini, ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, aku berlepas diri dari seorang muslim yang berada di tengah kaum musyrikin, ya. Yang tinggal di tengah kaum musyrikin, baik tinggal sementara maupun tinggal selamanya, ya. Kecuali tentunya dengan alasan-alasan darurat, ya, seperti karena berobat yang mana pengobatan tersebut tidak tersedia di negeri kaum muslimin, ya. Tetapi dengan syarat, ya, dijelaskan oleh para ulama di antara syaratnya, yang pertama, seorang yang mengunjungi negeri kafir itu haruslah memiliki ilmu tentang Islam, ya, yang sekiranya dengan ilmu tersebut dia bisa membantah syubhat, ya, dia bisa membantah syubhat, ya, karena sudah dimaklumi orang kaum musyrikin, orang-orang kafir, al-Yahudi wan Nasara dan yang lainnya senantiasa membuat keraguan-keraguan tentang Islam, ya. Yang kedua, dia memiliki iman yang bisa membantah syubhat, yang bisa menolak syahwat, ya, karena sudah dimaklumi di negeri-negeri kafir adalah negeri-negeri yang tidak memperhatikan adab-adab Islami, ya, mengumbar syahwat. Maka orang yang datang ke negeri kafir, ya, karena satu kebutuhan darurat, hendaklah dia memiliki iman yang mampu untuk menolak syahwat. Ya. Kalau dia meragukan dirinya, dia meragukan ilmu yang dia miliki, dia meragukan imannya, jangan-jangan dia terjatuh ke dalam syubhat dan syahwat, maka tidak boleh dia pergi ke negeri-negeri kafir demi menjaga agamanya. Baik. Ini karena bahaya, ya, bergaul dengan kaum musyrikin, jangan-jangan kita terpengaruh dengan kesyirikan mereka, ya, atau minimal dengan akhlak mereka, ya. Sehingga Syekh Abdul Al-Mar'i hafizahullahu taala pernah mengingatkan, seorang itu kalau dia tinggal di negeri kafir, kalaupun dia selamat, kata beliau hafizahullah, kalaupun dia selamat, maka belum tentu anak keturunannya itu selamat, ya. Betapa kita telah menyaksikan kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri kafir itu rusak akhlaknya, ya. Minimal rusak akhlaknya, dan yang paling berbahaya dia terpengaruh dengan kaum musyrikin, ya. Muncul dalam hatinya kecenderungan, ya, atau kecintaan kepada orang-orang kafir, ya, disebabkan kekafiran yang ada pada mereka, ya. Inilah jemaah sekalian, ya, salah satu penjelasan penting tentang tauhid, bahwasannya tauhid itu harus senantiasa memiliki dua sisi, ya, sisi kecintaan kepada Allah dan penyembahnya, dan sisi kebencian kepada selain Allah, ya, kepada sesembahan selain Allah dan para penyembahnya tersebut, ya. Dan inilah hakikat kalimat la ilaha illallah fa innahu sayahdin, barang siapa yang merealisasikan hal tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah sahabat pendengar Radio Dawah Salafiyah yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah. Kajian Islam pada subuh telah selesai, yang insyaallah sekarang masuk sesi pertanyaan, yang alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan dari para pendengar yang akan dijawab langsung oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, ada dua hadis. Hadis yang pertama, orang yang mempunyai catatan kejelekan, orang yang mempunyai catatan kejelekan namun dia merealisasikan tauhid akan masuk surga. Hadis yang kedua, orang yang membiarkan keluarganya bermaksiat, dia tidak akan mencium bau surga. Apakah ini maksud dengan hadis kedua, orang bertauhid atau tidak bertauhid? Ya. Pertama, adapun hadis yang pertama, ya, tentang orang yang berbuat kejelekan, namun dia merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga. Ya, maka dia akan masuk surga di sini, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, sesuai dengan amal kebaikan yang dia kerjakan. Ya, sesuai dengan amal kebaikan yang dia kerjakan. Ya, karena merealisasikan tauhid yang sempurna, yaitu menjauhi kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, dia pun akan masuk surga secara sempurna. Ya. Tapi kalau dia tidak sempurna di dalam menjauhi dosa-dosa besar, ya, di dalam menjauhi kebid'ahan atau dosa-dosa yang tidak sampai kesyirikan, maka dia pun tidak akan masuk surga secara sempurna. Ya, dalam artian, dia masih terancam dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, dia tidak kekal dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula, maksud hadis yang kedua, yaitu hadis yang dimaksudkan tentang ad-dayuth, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang ad-dayuth, ya, bahwasanya thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah, ya, ada tiga golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan masuk surga, ya, mudminul khamar wal aq wad-dayuth, ya, para pecandu khamar, orang yang durhaka pada kedua orang tua, dan ad-dayuth, ya, yaitu orang yang tidak cemburu dengan istrinya atau dengan mahramnya, ya, wanita-wanita yang merupakan mahramnya. Tidak cemburu di sini maksudnya membiarkan mereka berbuat perzinahan, ya, dalam segala bentuk zina, ya, apakah berbicara dengan laki-laki asing dengan pembicaraan yang menjurus kepada kemaksiatan, iya, bercumbu dengan laki-laki asing berdua-duaan dan seterusnya, ya, dia membiarkan hal tersebut terjadi pada istrinya, terjadi pada anaknya, terjadi pada saudara perempuannya, maka ini dimaksud dengan ad-dayuth, ya. Oleh karenanya dalam syariat Islam seorang laki-laki itu dituntut harus cemburu, ya, harus cemburu dengan keluarganya atau dengan mahramnya, ya. Maka di sini yang dimaksudkan dengan tidak masuk surga di sini, Allah haramkan surga bagi mereka, dijelaskan oleh para ulama, bukanlah pengharaman untuk selama-lamanya, ya. Bukanlah pengharaman untuk selama-lamanya, ya. Karena hal tersebut bukan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi dia terancam, ya, terancam dengan neraka dan terancam tidak masuk ke dalam surga secara langsung, ya, sebagaimana orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi itu maksudnya, ya. Dia terancam dengan neraka dan pengharaman di sini bukanlah pengharaman selama-lamanya, ya. Tetapi setelah dia dibalas dengan atas azab yang dia lakukan, atas dosa-dosa yang dia lakukan dengan azab, maka dia akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, apakah membaca ya basit, ya, 10 kali sesudah salat duha itu amalan yang sesuai dengan ajaran yang benar, ya? Kami tidak tahu dalilnya yang menunjukkan hal tersebut, ya. Di dalam beribadah haruslah sesuai dalil yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Kalau kita belum tahu dalilnya, maka jangan kita lakukan, ya. Hendaklah kita tinggalkan, ya. Kaidah dalam hal ini bahwasannya asal di dalam ibadah itu haram, ya, sampai ada dalil yang memerintahkan, ya. Berbeda dalam masalah duniawi, asalnya dia adalah mubah, boleh-boleh saja, ya, sampai ada dalil yang melarang. Taib. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak baik seorang wanita menyetir motor sendiri karena melebihi kedudukan laki-laki? Ya. Dari yang dijelaskan para ulama, kenapa hal itu tidak baik?

Taib. Taib, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Pertanyaan demi pertanyaan telah dijawab dengan tuntas, dan insyaallah mudah-mudahan dapat memberikan jalan keluar bagi kita yang membutuhkan jawaban yang jelas tentang permasalahan agama, dan semoga beberapa faedah yang beliau sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat kepada kita, khususnya kepada diri saya pribadi. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk selanjutnya, insyaallah kita akan dengarkan acara selanjutnya dari acara yang telah disediakan oleh Radio Dakwah Salafiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.